أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai memasuki juz yang keempat dari buku Aisyar Lusughar, melanjutkan pembahasan tentang ahkam. Materi pada jilid yang keempat, yang pertama adalah tentang hukum nun sukun yang terdiri dari empat hukum, yaitu izhar, idgham, kemudian ikhfa dan qalb. Berikutnya hukum mim sukun, ya, idgham, kemudian ikhfa dan izhar, lalu idgham dan izhar pada huruf-huruf selain nun dan mim, dan hukum tafkhim atau tarqiq pada huruf ra. Nah, setelah kita menyelesaikan juz yang ketiga dan telah kita bahas tentang sifat-sifat huruf, kita mengetahui bahwa sifat huruf ada dua macam, yaitu apa? Sifat lazimah dan sifat aradiyah. Sifat-sifat aradiyah juga diberi istilah yang lebih masyhur, yaitu apa? Hukum. Ya. Dan hukum-hukum yang dialami oleh huruf-huruf Arabiyah atau huruf-huruf Quraniyah ini berkisar tentang apakah huruf yang sukun dibaca dengan idhar atau idgham, juga terkait dengan apakah huruf dibaca tafkhim atau tarqiq. Nah, huruf nun sukun adalah huruf yang berasal dari ujung lidah dengan gusi, ya. Ujung lidah dari yang ditempelkan ke gusi. An. Nah, an. Ya, itulah bunyi nun sukun. Ada empat hukum yang akan dialami oleh nun sukun. Hukum-hukum tersebut dipengaruhi oleh apa? Huruf apa yang setelahnya? Nah, hukum yang pertama adalah izhar. Terjadi apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang jauh letak makhraj dari makhraj huruf nun, yaitu huruf-huruf halqi. Huruf halqi yaitu hamzah, kemudian apa? Ha, al-ha, wal-ain, wal-kha, wal-ghain. Baik. Nun dibaca dengan idhar, yakni dibaca dengan meletakkan ujung lidah pada gusi dengan tetap memberikan sifat-sifat yang dimiliki oleh nun tanpa memperpanjang gunnah. An. An. Baik. Dan sebelumnya, ya, kita perlu sampaikan juga bahwa tanwin mengalami hukum yang dialami oleh nun sukun. Tanwin juga mengalami hukum seperti hukum-hukum yang dialami oleh nun sukun. Karena apa? Hakikat dari tanwin adalah shaut an-nun as-sakinah, suara dari nun sukun. Sehingga sama hukum yang dialami olehnya seperti hukum pada asalnya, itu nun sukun. Nah, hukum idhar kita berikan contoh-contohnya pada juz yang keempat dalam tiga halaman, halaman 4, 5, dan 6. Nah, kita akan bacakan contoh-contoh bacaan idhar. Wayan'auna. Nun bertemu hamzah, ya, nun sukun bertemu hamzah dalam satu kalimah. Wayanhauna. Nun sukun bertemu ha fil kalimah. Bi'an'amin. Bertemu dengan ain. Watanhituna. Ya. Fasayunghiduna. Nun sukun bertemu ghain fil kalimah. Walmunkhaniqatu. Ya. Berikutnya baris ketiga dan berikutnya contoh bacaan nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi, bacaan idhar nun sukun bertemu dengan huruf halqi dalam kalimat yang berbeda. Nun sukun berada di akhir kata, kemudian bertemu dengan huruf-huruf halqi di awal kata berikutnya. Min ahadin. Bawahnya in hadza. Bawahnya lagi man alaiha. Faman hajja. Min ghillin. Min khalaqin. Baik. Halaman 5. Contoh bacaan idhar pada tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf halqi. 6. Ladaina makinun aminun. Makinun aminun. Wajannatin alfafan. Ya. Baris keempat tanwin bertemu ha. Wijahatun huwa muwalliha. Ummatun hiya arba min ummatin. Tanwin bertemu dengan ain. Baris paling bawah. Bi kulli syai'in alimun. Bi kulli syai'in alimun. Wasi'a kulla syai'in ilman. Halaman berikutnya. Tanwin bertemu ghain. Nah, baris kedua. Inna allaha kana afuwan ghafuran. Inna allaha kana afuwan ghafuran. Afuwan. Ya. Ini tampakkan tasydid pada wawu. Afuwan. Dengan memberikan nabr. Naiknya suara afuwan, ya. Kita ulang. Innallaha kana afuwan ghafuran. Mithaqan ghalidhan. Baik. Tanwin bertemu dengan kha. Contoh pada baris terakhir. Hatta ja'alnahum hasidan khamidina. Hatta ja'alnahum hasidan khamidina. Contoh-contoh idhar tanwin pada huruf-huruf halqi. Nah. Dan tanwin tentu letaknya tidak bisa di tengah kalimah, ya, selalu di akhir kalimah. Nah, halaman berikutnya. Baik, jadi tadi sebabnya apa? Sebab terjadinya idhar pada nun sukun saat bertemu dengan huruf-huruf halqi, at-taba'ud bainal makhrajain, ya. Jauhnya letak makhraj dari nun sukun dan huruf-huruf halqi, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa kalimah yang dibaca dengan idhar pula, ya. Padahal tidak bertemu dengan huruf halqi, ya, bertemu dengan ya dan wawu. Kalimat-kalimat yang terbatas, ya, dan mudah dihafal insyaallah. Ya, coba dibaca bunyanun. Nah, ini ada apa? Nun sukun bertemu ya. Bunyanan. Bunyanahu. Bunyanahum. Baik. Juga kalimat yang lain. Qinwanun. Nun sukun bertemu waw. Sinwanun. Sinwanun. Sinwanin. Ad-dunya. Kurang lebih ada empat kalimah saja. Bunyan, Qinwan, Sinwan, dan dunia. Baik. Nah, sebab kita baca bawahnya. Qalu banu lahu bunyanan. Assasa bunyanahu ala taqwa. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة طيب baris paling bawah وصاحبهما في الدنيا معروفا طيب letak makhraj nun dan ya serta wawu sebenarnya tergolong apa berdekatan memungkinkan untuk dibaca dengan hukum idgham seperti yang akan kita baca pada baris pada halaman berikutnya. Namun pada kalimah-kalimah tadi nun sukun dan huruf ya dan wawu dalam kalimat-kalimat yang terbatas tadi letaknya apa? Yakni dalam satu kalimah ya, sehingga demikianlah cara membacanya dengan idhar ya, dengan tetap menampakkan nun sebagai huruf nun sukun ya. Dibaca dengan idhar ya. Kalau tadi idhar yang kita baca di awal adalah idhar halqi. Idhar halqi, idhar terkait dengan huruf-huruf halqi. Adapun yang berikutnya tadi, bunyan seterusnya dinamakan idhar. Begitu aja, idhar mutlak. Ya. Baik. Kemudian, hukum yang kedua adalah apa? Idgham. Idgham yakni meleburkan nun sukun pada huruf berikutnya. Ya. Meleburkan nun sukun pada huruf berikutnya. Ya. Nun sukun atau tanwin mengalami idgham pada 6 huruf, ya. Pada 6 huruf, yaitu huruf-huruf yarmulun. Huruf apa? Yarmuluna. Ya. Ya, kemudian apa? Ra. Ya. Yarmuluna. Mim, lam, wawu dan nun. Yarmuluna. Baik. Idgham yang dialami oleh nun sukun atau tanwin ya ada dua macam ya idgham yang sempurna dan idgham yang tidak sempurna ya. Baik insyaallah kita akan baca saja dan di sela-sela qiraah kita akan kita sebutkan apa yang dimaksudkan dengan idgham sempurna dan idgham yang tidak sempurna. Baik, halaman 8. Idgham bi gunnah, nun sukun pada atau ke dalam huruf ya. Baik, nun sukun atau tanwin. Hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Mana tanwinnya? Bunyi tanwin hilang. Ya, sudah masuk ke dalam huruf ya. Maniyyumna. Maniyyumna. Ya. Hilang tanwinnya. Baik. Contoh pada nun. Saya rak Sayadzakkaru man yakhsha. Tidak lagi terdengar suara nun sukun. Asalnya man, namun hilang nunnya. Mai. Naam. Ay yakhsifa bikum. Baik. Contoh paling bawah. Wa man yatawakkal kal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Baik. Di atas disebutkan hukum idgham bi ghunnah ya. Apa bi ghunnah artinya? Ai ma'al ghunnah, disertai dengan ghunnah. Masuknya tanwin atau nun ke dalam ya disertai dengan ghunnah. Ya, dari mana gunnah itu? Gunnah muncul karena sifat yang ada pada huruf nun sebelumnya atau tanwin sebelumnya. Ya. Artinya idgham yang dialami oleh tanwin atau nun sukun pada ya adalah idgham yang masih menyisakan sifat gunnah. Ya. Masih menyisakan apa? Sifat gunnah. Sehingga yang seperti ini digolongkan sebagai idgham naqis, idgham yang kurang sempurna. Idghamnya suatu huruf ke dalam huruf yang lain namun masih menyisakan sebagian dari sifat huruf yang pertama. Nah, itulah yang dinamakan dengan idgham naqis. Ya, sehingga idgham nun sukun atau tanwin pada ya, ya dikenal dengan idgham bi ghunnah. Dari mana ghunnahnya? Sisa dari nun sukun dan tanwin. Baik. Idgham nun sukun atau tanwin pada nun. Ini juga termasuk bi ghunnah, ya, termasuk bi ghunnah. Contohnya. Contoh idgham nun sukun pada nun. Malahu min nafadin. Malahu min nafadin. Taubatan nasuhan. Ini apa? Idgham tanwin pada nun. Ya, tanwin pada nun. Taubatan nasuhan. Baik. Contoh berikutnya. Inna dhunnu illa dhannan. Ya. Coba dibaca. Baca yang keras. Antum yang berbaju biru, ya. Nah, yang baca yang baris kedua baca. Inna ghunnu. Diberi ghunnah yang sempurna untuk nun nun yang bertasydid. Nah, in dhannan, ya kita baca seperti apa adanya dulu. Baik. Sampingnya tadi mana yang disebut sebagai nun yang mengalami idgham? Yang mana? Nun yang mana? Al-akh. Nun yang mana? Pada kalimah mana? Inna dhunnu illa dhannan. Nun yang mengalami idgham. Nun pada kalimah, ada yang tahu? Apa? Pada kalimah in. Pada kalimat in. Ya. Nun sukun pada in mengalami idgham pada ke dalam huruf nun yang berikutnya. Baik. Ya, kita baca lagi contoh berikutnya. Qalu lan nu'thiraka. Baik. Baca. Qalu. Barakallahu fiik. Mana nun sukun yang mengalami hukum idgham? Barakallahu fiik. Nun pada lan. Baik. Contoh paling bawah. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaban. Lagi, fadzuqu. Baik, hendak. Fadzuqu. Baik, mana nun sukun atau tanwin yang mengalami idgham? Falan, ya, nun pada kalimat falan. Nah, ini juga termasuk idgham bi ghunnah. Idgham nun sukun ke dalam nun adalah termasuk bi ghunnah. Pertanyaannya, apakah termasuk idgham naqis atau kamil? Nah, dikhilafkan, namun yang rajih wallahu alam, idgham nun sukun pada nun termasuk idgham kamil. Sama-sama termasuk idgham atau sama-sama disebut idgham bi ghunnah. Namun gunnahnya adalah apa? Bawaan asli dari huruf nun yang kedua, bukan sisa dari nun sukun yang diidghamkan. Nah, bawaan asli dari huruf nun yang kedua yang sekarang sudah musyaddadah, ya musyaddadah. Kalau antum melihat perbedaan penulisan tanda idgham, ya, pada bacaan idgham nun sukun pada ya tidak ada tasydid. Ya. Ketiadaan tasydid di atasnya menunjukkan idghamnya tidak sempurna. Adanya tasydid di atas nun menunjukkan idgham nun sempurna. Baik. Nun sukun juga mengalami idgham bi ghunnah pada mim. Ya, contohnya pada halaman 10. Bunyanum marsusun. فنزل من حميم وكأس من معين يجري لأجل مسمى Endak. Yang jauh, ya. Yang paling dekat dengan kitab. Baris kedua baca waqasim mimain. Baik, mana yang mengalami idgham? Mimain, itu apa? Idgham nun sukun pada apa? Ada lagi enggak? Nah, tanwin pada mim. Jadi di sini ada dua contoh bacaan idgham pada mim. Tanwin pada mim dan nun sukun pada mim. Maka sim mim ma'in. Baik. Contoh yang paling bawah. Wa yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. ويطوف بالطاء ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون Tafadhal. Wa yatufu alaihim. Baik, mana yang mengalami idgham? Tanwin pada mim, ya, termasuk idgham bi gunnah juga. Dan digolongkan ke dalam idgham kamil, ya, di mana nun hilang, tidak berbekas. Gunnah pada bacaan idgham nun sukun atau tanwin pada mim adalah gunnah yang asli dibawa oleh mim. Wallahu a'lam. Kemudian idgham nun sukun pada wawu yang juga termasuk idgham naqis. Naam. Wawu asalnya tidak memiliki sifat gunnah. Ya. Sehingga kalau dikatakan idgham nun sukun pada tanwin pada wawu adalah idgham bi gunnah, maka gunnahnya tidak lain adalah sisa dari nun atau tanwin yang masuk ke dalam wawu. Ya, masih ada sisa-sisa dari sifat nun, sehingga termasuk idgham naqis. Ya. Thayyibatiu, ya, ada gunnah. Walaupun bibir melafadzkan wawu, namun hidung juga mengalirkan gunnah. Bibir melafadzkan wawu, hidung mengalirkan gunnah. Thayyibatiu wa abkaran. Miu wujudikum, miu wujudikum, Nuhu wa Ibrahim, wa min Nuhu wa Ibrahim. Kalimah Ibrahim dalam Quran dituliskan dengan terkadang dengan ya, tanpa ya yang marsumah Ibrahim, ya, kadang dengan ya. Ya. Taib. Taib. Contoh yang paling bawah atau nomor dua dari bawah. Farouhu ada gunanya. Hu. فروح وريحان وجنة نعيم نعم. Paling bawah. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Termasuk idgham bi gunnah. Ya, jadi idgham nun sukun atau tanwin disebut bi gunnah bila bertemu dengan ya, nun, mim dan wawu. Ya. Sebagiannya disebut idgham naqis, tergolong idgham naqis, sebagiannya disebut idgham atau termasuk idgham kamil. Baik, ini bacaan yang dianut oleh jumhur qurra, ya. Sebagian qurra membaca nun sukun ke dalam wawu dengan idgham kamil tanpa gunnah. Misalkan contoh yang di atas dibaca dengan seperti ini, thayyibati wa abkaran tanpa gunnah. Min wujudikum, ya. Riwayat khalaf an Hamzah kalau tidak salah demikian. Kemudian contoh-contoh berikutnya halaman 12 sampai halaman 15. Idgham nun sukun ke dalam huruf lam dan dalam huruf ra. Ya. Dikatakan idgham bila gunnah, ya. Disebut idgham bila gunnah, tanpa gunnah, ya. Tanpa gunnah. Taib, tidak membawa gunnah, tidak menyisakan gunnah. Nun atau tanwin betul-betul mudgham kamil, ya. Mudgham mudghamah dengan idgham kamilan. طيب نقرأ وصية لأزواجهم mata'an lakum wa li an'amikum. Iqra' nak ya oleh baca ya wasiyatan. Baik, masuk dengan tanpa gunnah sehingga tidak ditahan lama ya saat kita mentasydidkan lam. Dua contoh yang di bawah. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumil la raiba fihi. Masukkan fa ini, fa-nya dihapus. Fa kaifa idza jama'nahum, huruf fa-nya tertulis. Fa-nya dihapus. Jazakallahu khairan. Kita ulang. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumil la raiba fihi. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. طيب. Dibuka halaman 14. Ya, idgham nun sukun pada ra. Termasuk idgham bila gunnah. Disebut idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Naam, karena ra' tidak punya gunnah. Dan nun yang masuk ke dalamnya pun juga diidghamkan secara kamil, sempurna. Tidak tersisa darinya sifat. Contohnya, mir rahiqim makhtumin. Tanwin ketemu mim, ya, sudah kita bahas tadi, termasuk idgham bighunnah. Mir rahiqim makhtumin. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. أرآه استغنى. أرآه استغنى. وكلوا من رزقه. وكلوا من رزقه. Bacalah dengan tipis. Mirri. Mir rizqihi. Ra. Bacalah dengan tipis. وكلوا من رزقه. Dua contoh yang paling bawah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahimun. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahimun. Ya. Lam pada lafaz Allah tebal. Wallahu ya. Qadirun tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah. Ya. Ghafurur rahim tanwin bertemu ra. Idgham bila gunnah. Kita ulang. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahimun. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahimun. Baik. Paling bawahnya. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasadan. Fadal iqra. Haja. Faman yastami'il an. Iqra. Faman yang paling bawah. Baik, coba diulangi. Faman yastami'i. Ini hukumnya idgham bi gunnah. Ya, tahan lebih lama. Fa may yastami'. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Selesai pembahasan idgham. Ya. Baik. Jadi apa tanda idgham? Tanda idgham apa? Hilangnya sukun. Ya. Tidak adanya sukun di atas nun. Ya. Dan munculnya apa? Tasdid pada huruf yang berikutnya. Ya. Kecuali apa? Jika idghamnya termasuk idgham naqis, ya, idgham naqis, idgham yang kurang sempurna. Naam. Baik. Nah, inilah penulisan tanda baca yang ada pada mushaf cetakan Al-Madinah An-Nabawiyah. Nah, berbeda dengan mushaf-mushaf yang lain, ya. Huruf yang diidgham, ya, terkadang masih ada tanda sukun, ya. Misalkan kalimat waman yaghfir, dalam mushaf yang lain mungkin seperti itu penulisan apa tanda bacanya, ya, tetap ada sukun, ya, kemudian di atasnya ada tasdid, ya, namun dalam mushaf Madinah tanpa sukun menunjukkan nun mengalami idgham, dan tanpa tasdid menunjukkan apa idghamnya tidak sempurna. Nah, bentuk tanwin juga ada perbedaan sebenarnya antara tanwin yang mengalami apa idhar dan yang mengalami idgham. Ya, kalau antum perhatikan di dalam mushaf Madinah kan ada perbedaan. Ya. Ya, namun dalam buku ini mungkin tanda tanwin fathah, ya, tidak bisa dibedakan mana yang mengalami idgham dan idhar. Adapun tanwin dhammah dan kasratain, ya, berbeda. Al-muhim dengan banyak-banyak membaca, ya, dengan banyak-banyak melafadzkan contoh-contoh bacaan yang mengalami hukum-hukum tertentu, ya, maka insya Allah akan menjadi apa ya sifat bacaan kita secara otomatis, ya. Kalau kita baca tanwin ketemu ghain, ya, otomatis dibaca idhar. Nun sukun ketemu ya, ya, secara otomatis akan dibaca idgham bi gunnah wa hakadha. Baik, dan akan terasa janggal, ya, bila kita mendengar bacaan yang apa tidak sesuai dengan apa yang biasa kita baca. Nah, makanya di sini tentu ya perlu kita banyak mengulang-ulang, ya, banyak mengulang-ulang supaya sifat bacaan tadi yang telah kita sebutkan hukumnya, ya, menjadi bacaan yang otomatis, ya, muncul dari lisan kita. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Nah, halaman berikutnya memasuki pembahasan yang baru, ya. Jadi sudah berapa hukum yang kita bahas untuk nun sukun tanwin? Dua, ya, idhar dan idgham. Idhar pada 6 huruf, ya. Idgham juga pada 6 huruf. Jadi sudah berapa huruf? 12, ya. Masih tersisa huruf-huruf yang jumlahnya berapa? Sekitar 16 huruf, ya, 16 huruf. Nah, huruf-huruf yang 16 itu, ya, tidak bisa dibaca idhar nun atau tanwinnya. Ketika bertemu dengan ta, fa, jim, ya, tidak dibaca idhar. Ya. Ya. Kenapa? Karena letak makhrajnya tidak saling berjauhan, ya. Dan juga kedekatannya pun apa belum mampu untuk atau tidak bisa dijadikan sebab mengidghamkannya, ya. Sehingga dibacalah nun ketika bertemu dengan ta, fa dan seterusnya dengan hukum yang khusus, ya, yaitu hukum antara idhar dan antara idgham, bainal idhar wa bainal idgham. Nah, coba disebut huruf-huruf yang tersisa dari huruf-huruf Arabiyah yang belum mengalami hukum idhar dan idgham. Nah, ada 16 huruf. Nah, jadi tidak bisa nun dibaca idhar ketika bertemu ba dan yang berikutnya. Namun dibaca dengan ikhfa, ya, samar. Apa samar itu? Samar yakni tidak lagi lisan menempel pada gusi. Ya. Coba sekarang tempelkan nun pada gusi. An. An. Ada gunnah tidak? Ada. Coba panjangkan gunnahnya. An. Nah, sekarang lidah lepaskan dari gusi. Namun munculkan gunnah. An. Nah, itu namanya menyamarkan nun, ya, menyamarkan nun, mengikhfakan nun, dan ikhfanya ya, kadang ditambahkan untuknya penyebutan ikhfa haqiqi, karena betul-betul apa? Ala haqiqatihi, ya, betul-betul samar nunnya, ya, betul-betul samar. Baik. Nah, sekarang kita sementara meninggalkan ba dulu. Yang jelas semua huruf ini tidak dibaca idhar dan juga idgham. Kenapa tidak dibaca idhar? Letak makhrajnya dianggap dekat. Ya, kenapa tidak dibaca dengan idgham? Kedekatannya belum bisa, ya, menjadikannya diidghamkan ke dalam huruf-huruf tadi. Ya. Juga dari sisi apa? Sifat, ya. Walaupun ada kemiripan, namun kemiripannya belum bisa menjadikannya diidghamkan. Yang jelas itu alasan yang mahsus, ya, atau yang makul saja. Alasan yang lebih utama adalah apa? Ya, riwayatnya datang demikian. Ya, riwayat datang demikian yang sampai kepada kita. Nun tidak dibaca idhar wala idgham. Nah, jadi cara yang ditempuh dalam menyamarkan nun, yang pertama melepaskan ujung lidah dari gusi, yang kedua menampakkan gunnah yang panjang atau yang sempurna, yang ketiga meletakkan lidah, ya, mendekati makhraj huruf-huruf setelahnya, ya, apakah di sekitar gigi seri, ya, ataukah di sekitar gigi geraham, ya, atau di sekitar bibir, ya. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan makhraj huruf berikutnya. Ya, coba. Anta. Ya. Posisi lidah sudah siap melafadzkan huruf ta. Ya. Kalau yang ditemui adalah kaf, maka lidah yang belakang menempel. Misalkan kalimat mingka. Mingka. Mingka. Ya, akan terdengar, ya, beda antara anta dan mingka. Kenapa? Karena letak makhraj ta dan kaf, ya, satu di ujung lidah, satu di pangkal lidah. Nah, itulah kurang lebih ikhfa. Nah. Taib. Nah, suara nun sukun tadi yang sudah samar itu dinamakan apa? Suara yang memiliki makhraj far'i. Memiliki apa? Makhraj far'i. Yani hurufnya bukan huruf-huruf asli yang kita kenal, misalkan huruf hamzah, ba, itu punya apa? Makhraj yang ma'ruf, yaitu di bibir, di tenggorokan bagian pangkal. Namun kalau suara ini di mana makhrajnya? Ya, bukan pada makhraj yang asli, tapi makhrajnya makhraj far'i, ya. Yaitu makhraj huruf-huruf, makhraj huruf mukhfah, ya, huruf nun mukhfah, huruf nun yang disamarkan. Baik. Nah, coba kita baca halaman 16 contoh bacaan ikhfa. Nah. Nun sukun pada ta. In tatuba. Nah, lidah jangan ditempelkan ke gusi. Man tazakka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu. Iqra. Adak. Lahum. Baik, barakallahu fiik. Nun pada tha. Min thamarihi. Ya, kurang lebih mendekati ujung lidah. Kurang lebih ujung lidah mendekati ujung gigi. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Halaman berikutnya. Nun sukun disamarkan pada jim. Fa'anjaynakum wal injila wa in janahu. Jim di mana makhrajnya? Di tengah lidah. Jadi kurang lebih dengan lidah kita menyiapkan untuk pelafadzan jim. Ya. Namun tidak sampai menempel utuh. Suara berbagi antara hidung dengan mulut. Ya. Berbagi antara hidung dengan mulut. Tidak sampai fa'an, ya. Tapi didekatkan saja. Fa'an, samarkan. Anasa min janibit turi naran. Anasa min janibit turi naran. Iqra. Ya, hadana. Antum. Iya. Anasa min janibit turi naran. Ahsan. Sekali lagi. Baik. Ikhfa nun pada dal. Dal di mana makhrajnya? Ujung lidah. Innahum jundun. Qinwanun daniyatun. Min indina. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا طيب أنتم بلغني. Ahsan. Lagi. Allah barik fik. Idhar, afwan. Ikhfa nun pada dzal. A'anzartahum. Tunzirhum. ومنذرين سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب samping kanan. Ahsan, lagi. Barakallahu fikum. Ikhfa nun pada zai. Unzila ilaika. Unzila ilaika. Fa in zalaltum. Fa in zalaltum. Wa tanzi'ul mulka. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين تفضل. Ulang lagi. Coba disempurnakan gunah-gunahnya. Ya. Perlu nafas panjang ini karena banyak gunah. Kontol. Nah ini tanwin bertemu mim. Gunah. Itu kami gunah. Tayyib barakallahu fiik. Mubarakau juga qulna. Jazakallahu khair. Berikutnya. Ya. Tayyib. Di bagian bawah ada tulisan bacalah qulna dengan tipis ya. Bacalah qulna dengan tipis. Ya, ini jangan ditebalkan. Contohnya L jangan, tapi N tipis. Wa anta ya, untha tipis. Min jundin tipis. Naam. Jazakallahu khair. Halaman berikutnya. Wa tansawna al insanu min sultanin wa yalbasuna thiyaban khulran min sundusin wa istabraqin wa yalbasuna thiyaban khulran min sundusin wa istabraqin. Perhatikan tanwin tanwin ya. Nun sukun, ya, hukum yang tepat ya, terapkan pada bacaan-bacaan tadi. Wa yalbasuna thiyaban idhar khudran min idgham. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin. Baik, sekali lagi. Wa yalbasuna thiyaban Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Nun sukun disamarkan pada syin. Nushizuha. Nushizuha. Wa ansha'na. Wa yunshi'u. Di mana makhraj syin? Tengah, tengah lidah. Maka suara gunah ya, melewati apa? Hidung dan posisi lidah mendekati makhraj syin. Ya, mendekati saja, tidak sampai menempel. Taib. Contoh yang paling bawah. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran. Naam. Aja. Wa yalbasuna wa nukhriju lahu baik, ulang lagi wa nukhriju ahsan. Di bawah juga disebutkan keterangan bacalah gunnah dengan tipis ya. Kenapa? Karena memang huruf-huruf setelah nun ini huruf-huruf istifal. Sedikit lagi. Mufakkina. Mufakkina. Fatanfa'ahu dhikra. Fatanfa'ahu dhikra. Yawma yunfakhu. Yawma yunfakhu. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultanin. Keterangan di bawah untuk ikhfa nun pada fa, bibir bawah mendekati dua gigi seri atas, mendekati. Jadi bersiap untuk melafadzkan fa ya, coba bibir bawah dekatkan ke mana gigi seri atas al. Dan yang muncul bukan suara fa tapi suara gunnah al. Coba dipraktikkan lagi. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultanin. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultanin. Ya, nun pada kaf. Anka. Anka. Minkum. Minkum. Angkalan. Terang di bawah, ikhfa nun pada kaf, tempelkan lidah bagian belakang ke langit-langit. Ya, bunyikan suara eng. Ya, coba, eng. Ing. Karena makhraj huruf kaf ya, dekat dengan ya, tempat menempelnya lidah tadi. Eng. Ya. Ya, ada gunah yang bisa melewati khayshum dan lidah mendekati makhraj kaf. Ya. Taib. Coba kita baca yang di bawah. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana minkum. Man kana minkum. Ya. Gunahnya juga tipis untuk nun sukun yang disamarkan pada fa dan kaf termasuk huruf-huruf istifal. Nah, tadi kita sempat menyebutkan bahwa ketika nun dibaca dengan ikhfa maka suara berbagi. Berbagi antara apa? Mulut dengan hidung ya. Misalkan kalimat anta coba baca. Anta. Ya, berbagi. Andai kata apa? Tersumbat hidung kita tersumbat secara total misalkan tetap masih bisa bersuara. Suara dari mulut masih bisa jalan. Ada. أنت يا. يا. أو إنسان زبا إنسان يا. من شيء من شيء من شيء يا. masih bisa bersuara karena suara yang lewat mulut masih bisa jalan. Mufakkina mufakkina mufakkina. Adapun nun yang disamarkan pada kaf, maka suaranya murni melewati hidung ya, murni melewati hidung sehingga ya apa namanya, yakni akan berhenti suaranya saat hidung kita ya, rapat. Angka. Jadi ikhfa nun pada kaf gunanya ya tamahhad, yakni murni melewati hidung. Baik. Berikutnya ikhfa nun pada qaf ya, kemudian shad, dad, ta dan dha ya. Ini kita akhirkan karena huruf-huruf tadi ya, qaf kemudian shad, dad, ta adalah huruf-huruf isti'la. Ya, maka gunnah yang muncul ya, gunnah ikhfa ya, akan menyesuaikan sifat isti'la pada huruf qaf, shad, dad, ta dan dha, jadinya tebal ya. Huruf qaf ya, untuk nun sukun yang bertemu qaf maka seperti kaf tadi ya, ini apa, suaranya murni di hidung ya, pangkal lidah menempel mung namun ditebalkan ya. Coba contoh paling bawah, ayyamun qalabi yanqalibuna, ayyamun qalabi yanqalibuna, suaranya murni melewati khayshum, gunanya guna yang utuh ya, guna yang utuh ya. Berikutnya nun sukun bertemu shad, dua contoh yang di bawah, wala yau tebalkan, wala yau surannallahu man yansuruhu, ليسأل الصادقين عن صدقهم, ليسأل الصادقين عن صدقهم. Ya. إخفاء نون بعد الضاد. Ya. Contoh di atas. منضود. ومن ضل. من ضريع. Contoh yang paling bawah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dankan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. طيب terakhir satu lagi, satu lembar lagi. Nun bertemu ta ya. Contoh yang di atas. La tantiquna. La tantiquna. Mantiqat-tayri. Mantiqat-tayri. Yantaliqu lisani. Yantaliqu lisani. Qu ya, huruf qaf. Yantaliqu lisani. Yantaliqu lisani. Ya, dua contoh di bawah. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور gunanya dengan tafkhim. Nun sukun juga dibaca dengan ikhfa saat bertemu dengan dha ya. Ya, dengan guna yang sempurna mufakham ya mufakhama. Naam. Kita baca dua baris terakhir. قرى ظاهرة قال سننظر فانظري منظرون فانظر فينظروا coba diulangi semua Quran zahiratan demikian ikhwati fillah pelajaran kita di pagi ini yang menyelesaikan hukum ikhfa tersisa hukum qalb atau iqlab dan ahkam al-mim as-sakinah warra. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.